Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Niki tukang sone pundi? Sing pundi? Niki tase atos, luweh atos daripada cangkem kula niki. Cobi timbuk kene iki sakjane iso digawe mbuk. Napa diwalik kula ngeson nika ngaji mriki ora apa. Atos iki le. Jajal Mbak. Cek cek luweh bosok niki manane. Cek cek cek cek cek cek cek. Niki ramuni tur mambu abab niki. Hadrotal muhtaromin, para alim, para kiai, sedaya sepuh bini sepuh, para-para ingkang estu kawula takzimi, para pejabat tokoh masyarakat ingkang estu kula hormati, bapak ibu sedaya jamaah pengaosan dalam rangka Yaumul Asyura, tebarkan amalan, tebarkan senyuman ingkang mapan wonten. Ndasmu minggir ora ketok. Musola Al-Mutakin Peloso Kuning rahimakumullah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wonten telu menika kula panjenengan sami saged sesarengan ngrawuhi pengaosan engkang estu sedaya menika sampun dipunatur kalian Allah. Menawi mboten nyuwun sewu kathah jamaah sing mboten paham bilih kula iso ngaji napa mboten niku merga sampun dipun takdiraken kalian Allah. Jadwal sampun didamel, sampun jat tanggal sampun dicoret. Tapi menawi Allah mboten ngersake nggih mboten saged. Kados kala wingi kula teng turi, kula pun jadwal. Tapi napa kula ditimbali kalian Ketua Umum PBNU Pak Said Agil Siroj untuk saged sowan teng PBNU. Saya langsung sowan setunggal soale sing nimbali kiai apalagi Ketua Umum PBNU sekelas Profesor Dr. Kiai Said Agil Siroj. Dan kalau Bapak Ibu membaca yang pertama kali membela Gus Miftah atas isu-isu yang berkembang pertama kali adalah Ketua Umum PBNU dengan mengatakan yang dilakukan oleh Gus Miftah itu sesuai ajaran Wali Songo. Sak janjane podo solawate teng Ploso Kuning kalih teng kafe niko. Mung bedane teng mriki tutup-tutupan, teng kafe buka-bukaan. Bedane namung niku. Namung mbake niku sakjane namung saltum, salah kostum. Bocahe dhuwure 120 cm, pakaiane namung 40 cm. Sehingga yang terjadi kemudian adalah SMS. Napa niku silite metu sedithik. Namung niku mawon niku. Itu menjadi berita viral luar biasa. Dan subhanallah sampai virale wedange cepat metu. Kuwi apa le? Lemonti sing kuwi apa? Oh tekan. Sing penting ampun nyuguh kula kopi susu. Soale kopi susu niku wedang sing paling bingung ke sak donya. Kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turu. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, Pak Said yang membela saya pertama kali, Cak Imin, kemudian Ketua PBNU Kiai Robikin, saking Jawa Timur, lajeng Sekjen PBNU Gus Helmi Faisal, beliau membela kita luar biasa. Awal-awal diupload kali lambe turah niku masya Allah Subhanallah, serangannya luar biasa. Orang-orang Wahabi dengan beredarnya solawat itu, subhanallah, Gus Miftah dikatakan kafir, Gus Miftah dikatakan sinting, anjing, pelacur agama, bahkan dajjal. Maka Bapak Ibu kalau mau tahu jawabannya seperti apa, kula wau jam setunggal jam 11 wau kula jawab secara tuntas di acara On The Spot Reveal Binjang insyaallah tayang dinten minggu niki jam 7 malam. Saya ditanya sama hostnya, presenternya, Gus Miftah dikatakan dajjal marah enggak? Saya jawab tidak. Kenapa Gus? Saya jawab, emangnya ada dajjal sengganteng ini? Ada. Saya tadinya tidak mau nanggapi konco-konco media niku, tidak mau. Sampai akhirnya kiai-kiai sepuh mengatakan, nak datangi. Kenapa kiai? Jawab, inilah ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah ajaran yang dibawa oleh Wali Songo. Lebih tegas lagi, ini ajaran-ajaran yang hari ini akan dipopulerkan oleh Nahdlatul Ulama yang kita sebut dengan istilah Islam Nusantara. Jadi lak kula delok, kenapa kemudian kula diserang seperti itu? Karena dua hal. Yang pertama, pengajian di Stadion Maguwoharjo bersama anak-anak motor King kula matur. Gara-gara nama Gus Miftah dicatut sebagai orator 2019 ganti presiden. Yang pertama. Jadi tanpa izin sama saya, tanpa ngomong tanpa saya, tanpa konfirmasi, di situ disebutkan, hadirilah 2019 ganti presiden dengan pembicara Ahmad Dhani, dengan pembicara Neno Warisman, dengan pembicara Felix Shaw, dengan pembicara Gus Miftah, dengan pembicara Gus Muwafiq. Padahal saya tidak pernah dikonfirmasi. Maka ketika pengajian di Stadion Maguwoharjo saya bilang, gara-gara pilpres, suku ribuan yang ada di Indonesia hanya menjadi dua suku. Yang pertama adalah suku cebong, yang kedua adalah suku kampret. Pendukungnya Prabowo jarene kampret, pendukungnya Jokowi jenenge cebong. Masuk mung gara-gara pilpres, wong ayu-ayu ganteng-ganteng dadi kampret karo dadi cebong. Kamu cebong? Nah. Padahal cebong niku anak kodok, kampret niku lawa. Masa mung gara-gara pilpres sing siji dadi lawa, sing siji dadi kodok. Dan saya jawab, Gus Miftah bukan kampret, Gus Miftah bukan cebong. Gus Miftah nyoblos siapa? Istri saya tanya, Abah besok nyoblos siapa? Kamu enggak usah banyak tanya, Abah nyoblos siapa? Yang jelas Abah nyoblos Bunda. Masuk Pak Eko. Jadi yang pertama ini, yang pertama ini. Kemudian yang kedua faktornya apa? Karena kalau dilihat dari akun-akun yang ada itu yang nyerang rata-rata akun Wahabi. Akun Wahabi. Yang kedua apa? Karena saya terlalu sering berbicara Islam Nusantara. Orang-orang mengingkari Islam Nusantara yang digelorakan oleh PBNU, oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Padahal nyuwun sewu, setiap hari kita melakukan aktivitas dan amaliah sesuai dengan Islam yang berkarakteristik Indonesia. Contohnya ngeten Islam Nusantara niku, contohnya ngeten. Khotbah Jumat kalau memang tidak menggunakan karakteristik Islam Nusantara, seharusnya khotbahnya menggunakan bahasa Arab. Karena begitu masuk Indonesia, khotbahnya menggunakan bahasa Indonesia. Ini adalah karakter Islam Nusantara. Akad nikah harusnya menggunakan bahasa Arab, tapi ketika masuk di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Inilah Islam Nusantara. Allah memerintahkan dalam Al-Quran, sholat pakai adzan, adzan, adzannya podo seperti orang Arab, adzannya orang pelosok kuning dengan adzannya orang Mekah Madinah sama. Bagaimana karakter Nusantara? Bar adzan pakai puji-pujian. Kenapa? Karena banyak orang gedong pelosok kuning yang berada di sawah, tandur di kebun dan lain sebagainya. Maka nunggu mereka dengan acara puji-pujian. Orang Arab bilang, kenapa di Mekah Madinah? Teman saya Muhammadiyah bilang, Mekah Madinah enggak ada puji-pujian. Kenapa pelosok kuning ada puji-pujian? Bedo. Bedone apa? Mekah Madinah urung adzan, masjid wis kebak. Lah ning pelosok kuning sing pujian cangkeme nganti duweh urung teko-teko. Urung komat, urung metu. Kenapa pakai puji-pujian? Nunggu sing tandur supaya badane penuh lendut, dia mandi dulu baru kemudian masuk ke masjid. Ini karakter Nusantara. pasar Nusantara. Supaya orang tahu ini sudah masuk waktu sholat. Dulu belum ada speaker, belum bisa dikumandangkan secara keras. Maka Wali Songo membuat beduk. Beduk itu bukan untuk manggil orang sholat, tapi sebagai tanda masuk waktu sholat. Lah orang-orang yang gagal paham mengatakan apa? Beduk itu ngajak orang sholat. Salah, itu tanda masuk waktu sholat. Kalau enggak pakai beduk, enggak ada speaker, boleh enggak Gus? Boleh. Ning takmire cangkeme kon bengok-bengok ning masyarakat. Maghrib, jebol telakmu. Al-Qur'an memerintahkan uzkurullah, zikir, ingat Allah masuk ke Indonesia. Bagaimana mereka berzikir? Bar salat wirid bareng-bareng. Astagfirullah, la ilaha illallah, Allahumma anta salam. Kenapa? Karena lak dewe-dewe biasane apal karakter Islam Nusantara. Berzikir kepada Allah, bagaimana caranya? Wong NU gawe istighosah, wong NU gawe mujahadah dzikrul ghafilin kaya ngene Gus Miftah. Dalam rangka apa? Dalam rangka melaksanakan perintah Allah untuk berzikir. Lah wong bareng-bareng mawon dhisik ana sing ngantuk kok. Apa meneh dhewe-dhewe. Ketoke khusu, la ilaha illallah. Ono sing ketoke ndungkluk khusuk menikmati ternyata produksi air aqua. Ces. Jiji. Lah gara-gara niku nyuwun sewu, dua alasan itu yang saya sampaikan kepada Pak Said Agil kemarin di PBNU, kepada para pengurus PBNU, itulah yang melatar belakangi kemudian solawatnya Gus Miftah itu di kafe menjadi viral, yang nonton jutaan orang. Padahal nyuwun sewu, kula niku ngaji teng prostitusi, teng lokalisasi sarkem niku wis 14 tahun. Kula ngaji ning kafe wis 12 tahun. Kula ngaji teng sarkem niku wiwit kula mahasiswa. Dari saya masih unyu-unyu. Sampai sekarang imut-imut tetep di sana. Ngomong amit-amit tak ajar. Sudah 14 tahun. Apakah ada hasilnya? Pak Said saya aturi. Mohon izin Kiai. Ini testimoni pengalaman dari para PSK, dari teman-teman dunia malam. Kirim SMS, kirim WA kepada Gus Miftah. Gus, saya adalah salah satu mantan PSK yang dulu sering mendengarkan pengajian Gus Miftah. Alhamdulillah dengan kemauan yang keras hari ini saya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena saya meyakini enggak mungkin dia akan jadi PSK selama-lamanya. Kalau toh dia mau, tamune sing megah, lha wis kadaluwarsa. Saya pernah ketemu Bu. Oh, maaf saya ceritakan. Ada PSK umur dia habis pengajian, dia datang ke depan begini. Bah badai curhat. Nangis dia. Kenapa, Bu? Tak pikir dia itu ya nyuwun sewu, bukan PSK karena usianya sudah 50 tahun. Kula niku nggih penghuni mriki, kula nggih PSK. Hah? Umurnya jenengan pinten? 50 tahun. Kerja di Sarkem sejak kapan? 30 tahun yang lalu. Dia jadi PSK dari umur 20 tahun. Kenapa? Gara-garanya broken home. Pegatan dengan suaminya, meninggalkan rumah, niatnya untuk menafkahi anak-anak dan orang tuanya. Sudah 50 tahun menjadi PSK. Ini Gus Miftah pengajian di sini bertahun-tahun, lama-lama saya malu Gus, malu. Doakan saya supaya kemudian saya bisa segera keluar dari tempat ini. 50 tahun, subhanallah. Akhirnya apa? Pengajian bulan berikutnya ada ibu datang. Gus, dapat salam dari ibu kemarin yang curhat dengan Gus Miftah. Sekarang orangnya kemana? Alhamdulillah, sudah pulang meninggalkan Sarkem, hari ini kembali kepada masyarakat. Apa ini gak luar biasa? Maka ketika ada orangmu yang mengatakan itu memalukan dakwah di tempat prostitusi, saya jawab, lebih memalukan mana ketika melihat tempat seperti itu tidak ada solusi sama sekali. Memalukan. Kenapa Gus Miftah tahan godaan? Nyatanya istrinya Gus Miftah tetap satu. Apa enggak kan enggak ada yang menggoda? Banyak. Wong Ustaz gantengnya kayak gini kok kepingin. Apanya mbok-mbok rondo kuwi? Wes, kintiliah. Ana rondo rai. Rondo ini mulai. Kok rondo mulai kan ngeloni apa? Rondo ini mulai. Nah, ini malah ada lagu-lagu di rondo yang populer. ana tangis kelayung-layung, tangise rondo atine bingung, nangis saben bengi turu dewe ra ana sing ngancani. Ditumpai arang-arang wirando. Kono diupload ben viral meneh kono. Dan banyak Bu pengalaman-pengalaman seperti itu. Lah kejadian di Bali itu kebetulan anniversary. Saya ke sana beli tiket sendiri, saya cari hotel sendiri. Anak-anak enggak tahu. Begitu juraganya telepon, Gus Miftah di Bali toh? Iya. Mbok sini. Anak-anak udah lama toh enggak ngaji sama Gus? Sudah 8 tahun, Bu. Begitu saya masuk diumumkan sama pembawa acaranya, alhamdulillah Gus Miftah bisa hadir ke tempat kita. Mbak-mbak yang pakaian seksi itu semuanya tepuk tangan. Tepuk tangan. Karena udah lama enggak ketemu saya. Karena saya biasanya sana setahun dua kali, setahun tiga kali, udah lama enggak pengajian. Tepuk tangan. Kayak ngaji 30 menit, saya sampaikan kepada mereka pengajiannya, tausiahnya. Di akhir pengajian saya bilang, "Nak, yuk, dunia beserta isinya diciptakan oleh Allah karena nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Kalau kamu ingin mendapatkan dunia seisinya, perbanyaklah bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Ada ownernya, pengusahanya, "Bos, boleh enggak saya selawat sama anak-anak?" "Ya Gus, enggak apa-apa." Saya bilang, "Shallu ala Nabi Muhammad." Mbak-mbaknya, "Urung aku iki nyontoni." Kaget aku. Neng kono neng Bali sing jawab, "Oh ayu neng kene lowemu e." Kaget aku. "Urung del urung iki nyontoni." Lah ternyata mbak-mbak itu juga bisa jawab. Ketika saya bilang sholu ala Nabi Muhammad, mereka teriak sholu alaih. Kan saya kaget. Loh, ternyata mereka juga bisa bersolawat. Ini semuanya mohon maaf, sholawat apa yang bisa dibaca? Sholawat Badar. Lah akhirnya sholawat Badar. Kebetulan adalah salah satu wartawan dari radar Gunung Kidul datang, diambillah gambarnya, diupload. Saya enggak tahu kalau kemudian menjadi ramai seperti anak-anak sholawat, sholatullah, mereka teriak salamullah. Bisa aku batin lho, cangkeme iso sholawatan cahe gitu lho. Kan saya enggak ngira mau pakaiannya seperti itu, yang bawah naik ke atas, yang atas turun ke bawah. Sehingga tuduhannya apa? Dakwah tapi matanya bermaksiat. Sekarang kalau ngomong lihat barang-barang yang seksi, enggak usah di kafe, ning dalan kuwi lho akeh. Awakmu moro ning seturan isuk sore halah-halah. Oke sing ketok. Oke. Wong aku lihat wet ning dalan lampu merah sing pakai ketok biasa kok. Sehingga orang-orang yang berpikir seperti itu artinya apa? Otaknya itu isinya mesum. Kalau Gus Miftah sudah tahan 12 tahun. 12 tahun. Paling kadang-kadang saya ingat hadisnya Rasulullah kepada Sayyidina Ali, "Ya Ali, la tajbi nadhra fa inna lakal ula wa laysa lakal akhir." "Wahai Ali, jangan kamu ikuti pandangan pertamamu dengan pandangan keduamu. Yang pertama untukmu, yang lain bukan untukmu." Maka begitu lihat yang seksi, Gus Miftah lihatnya cuma sekali, tapi yang lama. Orang mau upload ajiar jadi masalah meneh. Saya omong-omongnya salah. Sehingga kemudian apa? Pak Hilmi Faisal telepon saya, "Gus, enggak apa-apa, lanjutkan. Jarang yang bisa seperti dirimu. Besok hari Senin Gus Miftah ketemu dengan Pak Said Agil, ditunggu di kantor." Seweneng saya, Pak. Diterima dengan baik, beliau mengatakan, "Ini dakwah ala Wali Songo." Karena di mana-mana yang saya sampaikan ini, yang saya sampaikan seperti itu. Saya sering membuat syair, "Ono kalane dakwah kelawan budaya, umpamane kaya Sunan Kali Joko." Terus gimana? Nah, iki wong selawatan ra iso kepiye iki? Mesti gratisan mesti. Pituture mlebu ati ora krasa tuntunan agama bisa diamalno. Niku carane Wali Songo. Maka ketika kemudian terjadi seperti ini, Apakah Gus Miftah akan berhenti? Tidak. Justru saya berharap semakin banyak dunia-dunia seperti itu hari ini mengikuti pengajian. Kula pun ditelepon kali orang Makassar, ditelepon sama orang Kalimantan. Gus, tempat kami juga pengen mengadakan pengajian seperti yang sampean lakukan. Apa ini bukan jalan hidayah, Bu? Saya bilang sama anak-anak kafe, kalian tahu nak, dulu ketika rame-ramenya batu akik. Batu akik yang di dalamnya ada tulisan Allah, harganya berapa? Di Taman Mini Indonesia Indah ditawar 10 miliar. Hanya tulisan Allah di dalam batu akik. Kalau batu akik yang benda mati saja ada tulisan Allah harganya mahal. Bagaimana hatimu ketika ada lafaz Allah di dalamnya, ada tauhid di dalamnya, harganya berapa? Tak ternilai. Maka seburuk apapun kamu di hadapan manusia, jangan pernah kehilangan Allah dari dalam hatimu. Nangis mereka, Bu. Saya sampaikan kepada mereka, apa yang saya sampaikan? Pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat, tetapi pada akhirnya dia bertobat, bukan orang yang sok suci, tapi pada akhirnya dia tersesat. Pada akhirnya Allah itu untuk mereka yang merasa berdosa, bukan untuk mereka yang merasa sok suci. Kan ngoten lah kula ngaji teng mriki enak. Oh, jilbaban tutupan sing mburi pink. Ya Allah. Wis tuwa pink. Rang rumangsani, Mbak. Jilbabe pink tungkae mlethek-mlethek. Mudun tak ajar. Walah mudun yo. Maka Bapak Ibu mohon doanya, mudah-mudahan saya bisa istiqomah. Dengan segala cacian macam-macam itu insya Allah sama sekali tidak mengecilkan hati saya. Cuman istri saya kemarin, "Bah, kula rate kon delok medsos." Sing ngongkon delok sapa? Ora usah mok delok. Lah ning lambe turah mawon sing komentar niku 15.000. Mau waca gelemen matamu kesel. Serapopo, enggak apa-apa. Dan pada akhirnya saya sama sekali ditelepon sama TV One, "Gus ke Jakarta." Saya enggak mau. Akhirnya TV One datang ke pondok. Saya ditelepon sama RT, "Gus ke Jakarta." Saya enggak mau. Tapi kemudian kiai-kiai mengatakan, "Lih rapopo lih mangkato." Supaya kemudian kita bisa apa menggelorakan akidah ahli sunnah wal jamaah. Lucunya lagi apa ketika saya mengatakan Gus Miftah sudah mendapatkan persetujuan ulama, saya matur sama Abah Habib Lutfi Pekalongan 5 tahun yang lalu, "Bah, saya punya aktivitas ngaji di dunia malam dengan mbak-mbak lokalisasi dan lain sebagainya." Apa jawaban dan dawuh Habib Lutfi? Beliau mengatakan, "Lanjutkan nak, sing iso ngono kuwi mung awakmu." Beliau Habib Lutfi ridho. Begitu itu saya sampaikan di TV One, orang bilang apa? "Sok nyatut nama Habib Lutfi." Ya Allah. Kulo langsung ngulus dodo. Dodo nih bojo kulo. Ya. Kok malah aduh ki ngopo? Maka malam hari ini alhamdulillahirabbil alamin, Allah menakdirkan untuk kembali kita berjumpa. Kulo kat wingi niku nyuwun sewu, begitu ana jadwal ngaji gara-gara kulo teng Jakarta kepending niku rasane mboten nyaman ati, kulo niku mboten tenang. Niat kula niku ngopeni wong cilik, ngopeni kula ngopeni jamaah-jamaah cilik. Ngaji kali umat cilik niku luwih nyenengke daripada karo wong-wong sugih tak kandhani. Kula niku lak ngaji ngensel undangane pejabat, kula ora lara ati. Soale pejabat duwe duit nggawe pengajian meneh gampang. Tapi lak ngensel pengajian wong cilik niku kula rasane gelo. Soale napa? Ngaji karo wong cilik niku bener-bener digatekke. Jadi jangan kemudian Gus Miftah ning TV lali karo jamaah. Loh ora. Karo wong sugih ki ngaji ra kepenak. Ndase ra gatele dikukuri. Soale apa gelang mase anyar. Kukur-kukur ndas. Dide-dide jebak jembung buka jilbab. Soale apa kalunge anyar. Sing paling cilaka ana wong sugih duwe mas manggone ning untu. Pengajian merenges terus. Oh, enak lah pengajian karo wong desa-desa ngoten iki. Ora perlu nunggu ning kursi, cukup gelar kloso. Lungguhe nyaman, lungguhe modele telu. Pertama pertama kali sila. Di tengah-tengah pengajian tahiyat akhir. Kiai ini munggah panggung tungkae selonjorke. Lah ngono kuwi. Mau tekuk barang ngopo? Ya ora apa-apa. Enak pengajian karo wong desa niku nyuwun nengke ya kae. Tenan pengajian khusyuk, tangane dikempit wae. Ora kok kadem men khawatir gelang karete kita. Iya. Allah. Dan yang paling saya syukuri nopo? kula niku lak wong ora tau gelem buka nasab. Kula niku paling ra seneng lek takoni kowe keturunane kiai sapa, niku kula mboten seneng. Karena apa? Saya abah saya bilang, "Nak, ora usah perlu ngerti nasabmu sapa, mbahmu sapa. Kalau kamu nanti seperti itu kamu bisa terbebani utawa apa? Kamu hanya membanggakan nasabmu saja." Lan delalah wingi teng PBNU niku Pak Said takon tanglet. Tanglet. Karena Pak Said bertanya, saya menjawab. Gus Miftah niku saking pundi asline? Ya mau enggak mau apa saya jawab. Nyuwun sewu Kiai, kula niku asline Ponorogo, lahir teng Lampung. Istilah kerennya Puja Kesuma. Putra Jawa kelahiran Sumatera. Nggih. Yen sopir kula niku Indo Pakistan, bapaknya iblis, ibune setan. Lah, beliau bertanya Ponoroganya di mana? Kula matur, kebetulan saya itu keturunan dari Mbah Hasan Besari, putrane Mbah Muhammad Besari, putrane Khatib Anom. Niku nyuwun sewu Hasan Besari niku sinten gurune Pangeran Diponegoro, gurune Rangga Warsita. Kalau kemudian Pak Said enggak bertanya, saya juga tidak menjawab. Maka kemudian di bahasa di NOTV di Nahdlatul Ulama di medianya mengatakan Kiai Robikin jangan dicurigai Gus Miftah. Gus Miftah itu NO asli. Orang tuanya NO, pondoknya NO, gaya ngajinya NO. Lah kula niki dicurigai macam-macam. NO kok dicurigai ki apa? Sinta mau curiga sangko aku ki apa? Ya lah aku bagus ki takdir. Lah wis rasa diapa. Tapi jangan dicurigai macam-macam. Mbok wong Yogyakarta iki percaya mawon Miftah iki NO. Wong kula ya kunutan, wong kula iki ya wiritan, kula iki ya tahlilan, kula iki ya hafal manakipan, kula iki ya iso simtuduroran. Kok ijek curiga Miftah iki NO apa ora? NO ndekek. Mong kemudian dakwah saya itu ternyata bisa diterima oleh orang Muhammadiyah. Orang Muhammadiyah kula ngaji mereka bisa menerima. Saya ngaji di mana orang lain bisa menerima. Sehingga kemudian dikatakan apa Miftah dodolan NU. Lah sing tak dol ki apa? Sing tak dol apa? Prinsip saya apa? NU nyuwun sewu itu merupakan organisasi untuk melindungi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena hari ini banyak orang ngaku Ahlussunnah wal Jamaah tetapi tidak kenal dengan NU. Orang usah NO-NO-an, sing penting Ahlussunnah wal Jamaah. Itu yang terjadi di Arab Saudi. Ngaku nih Ahlussunnah wal Jamaah, tapi randuwe organisasi koyo NO. Akhirnya nopo, Ahlussunnah wal Jamaah dintek ke karo wong Wahabi. Teng Indonesia Ahlussunnah wal Jamaah, kenapa bisa bertahan? Karena dipagari oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ngono, bahkan saya kemarin ngomong sama pejabat di Jakarta. Indonesia ini ku melu PBNU. Lah kok ngoten Gus? Nggih, PBNU. P-nya Pancasila, B-nya Bhinneka Tunggal Ika, N-nya NKRI, U-nya Undang-Undang Dasar 1945. Ngono curiga. Kowe ngopo? Tepuk tangan telat. Iman go, salawatan coro Ahlussunnah wal Jamaah. Saat terengi pengajian setengah luru hidup meneh. Allah, orang urunannya cerewet. Insyaallah benjang tanggal 13 Oktober ulang tahun pondok, badhe dipun rawi kalian Mas Opik. Bintang tamune insyaallah wau dalu kula teng kantor gubernur, teng rumah dinas gubernur DKI Pak Anies Baswedan alhamdulillah mau menghadiri milad pondok pesantren ora aji. Saat derenge kula lak mikir, iki sing melu Prabowo ngomong Gus Pak Sandi mau hadir. Sing melu kene ngomong iki sing kene Pak Jokowi mau hadir. Kula dadi mumet. Ijik kaya ngene bendina diserot media moro-moro sing teko siji kelompoke Pak Jokowi, engko aku derane dukung Jokowi. Engko sing teko kelompoke Sandi, kula derane dukung Sandi. Mila kula golek sing aman mawon, alhamdulillah wa dalu kula kepanggil lan njenengan nonton Facebook nopo Instagram niku, Pak Anies kebetulan Gus saya hadir. Saya akan hadir ke pondoknya Gus Miftah. Mila Bapak Ibu menjang yang pengen ketemu Mas Opik kalih Pak Gubernur mangrawuh teng pondok. Ketok wong pelosok kuning jarang kok ketok. Pada saking Pacitan teko, Trenggalek teko, Purwokerto teko, Jombang teko, pelosok kuning nol. Aku sakit hati. Wah, sorry ye. Kamu kali yang berharap. Iya. Sakit hati. Wong kula diloke dajale ra apa-apa kok nyantai mawon. Miftah bajingan, jan heeh. Ngono wae rampung to kula. Gitu aja kok freepot. Lah kula mau diloke wong niku ra apa-apa. Kula lak di prinsip ngomong kali bojo kula. Kula lak ngaji hikam. Bojo kula lara ati. Kula ngomong, saya bilang sama istri saya, ra usah lara ati. Seorang mukmin itu ketika dikasih masalah oleh Allah, sikapnya seperti apa? Jangan bersikap seperti seekor anjing ketika dilempar kerikil, maka yang dilihat oleh anjing adalah kerikilnya. Tetapi seorang mukmin itu ketika diuji oleh Allah, jadilah seperti seorang laki-laki ganteng dilempar kerikil sama seorang cewek cantik, maka yang dikejar adalah ceweknya. Tegese apa? Lah jenengan diuji masalah karo Allah, sing didelok aja masalahe, tapi fafirru ilallah, balik karo Gusti Allah. Nyantai mawon. Lah Gus kan diremehkan, nesu ora. Duit 100.000 niku arep diidak-idak kaya ngopo, nilaine tetep 100.000. Duit 1.000 niku arep diumbul-umbulke kaya layangan niku tetep regane 1.000. Ayo ibu-ibu pelosok kuning jenengan milih pundi? Duit 100.000 mambu uyuh wedhus apa duit 1.000 mambu minyak wangi? Ayo kowe milih ndi? Ya tetep 100.000 mambu uyuh wedhus ora urusan. 1.000 ngopo mambu minyak wangi? Jadi wong mukmin iku prinsipe ngoten niku. Diuji masalah, sing didelok ora masalah tapi sing menehi masalah. Ngoten, Bu. Maka kalau ibu-ibu susah niku ndang balik teng Allah, fafirru ilallah. Maka saya sering bilang, ketika kita berdoa jangan mengatakan, "Ya Allah, saya punya masalah besar," tapi dibalik, "Wahai masalah, saya punya Allah yang maha besar." Jadi sesuk jenengan nak ditagih debt collector gara-gara montore rung bayar. Wah, ngono bahasane. "Hei debt collector, aku duwe Allah." Wah, debt collector jawab, "Aku yo heeh modar." Sallu ala Nabi Muhammad. Malam Jumat ahli kubur buka lawang, jaluk kiriman seayat songko Al-Quran. Nanging wong donya ora gelem angirimi, ahli kubur podo nangis brebes mili. Selawat sing bengok banter tak dongake hajate kabul. Sing ora bengok mulih meteng. Amin. Allahumma iki piye to iki? Kok jadi selendro ini kepiye to? Aku kepiye, awakmu kepiye? Belas ra nyambung. Eh? Lho. Wis ora urun ngatur kiai. Kok diajari selawat Ahlussunnah wal Jamaah malah biasa wae. Lambe turah. Ya tak kaya sing ra biasa apa lagune Via Valen wae ditinggal rabi. Aku yo iso padhiake, atiku rasane lara, nyawang kanca adoh karo agama, ra duwe tata krama, Qur'ane ra diwaca, salate yo ditinggalno. Apa iki wis jamane cacah enom kelangan akhlake? Wong tua diseneni, guru ya dikepui, ayo rene kendang ngaji. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa ghafir lana ma madha Ya wasial karami huwal habibul ladhi turja safa'atu li kulli haulim minal ahwali muktahimin. Curiga tak aku sholawat ahlu sunnah raiso via valen iso. Kelingan mantan yo iso awakmu. Dek, kowe mbiyen janji karo aku. Lakoni tresno suci kanti ikhlas tekan mati. Ning nyatane ngapusi citra ati iki. Netes eloku mili deres ning pipi. Oh a o e. Wong tuwa, wong tuwa. Salawat ahlu sunnah wal jamaah malah o a o e. Kekek nang omahmu yo ngono kuwi kowe. Sayang, apa kowe krungu? Sing lanang jawab, ya krungu emange budek ngono kae. Wong tuwa boys-boys. Mang terokke niki lho salawat ahlu sunnah wal jamaah. Sing ra NU sapa iki? Ulangi nggih. Kula sowan nang pangeran. Kula miji tanpa rencang. Tanpa sana, tanpa sana, tanpa kadang. Bondo kula, bondo kula ketilaran. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami. Yen menungso sampun pejang uwal saking griya sawah. Najan nangis, najan nangis anak sima. Nanging kempal, nanging kempal boten betah. Allahumma salli wa sallim salatan daimatan bidawami mulkilahi. Senajan ber, senajan ber bondo-bondo marine mong, marine mong sarung ambo. Yen wis nguruk banjur lunga. Allahumma salli wa sallim ala dadama fi ilmillah. Bismillahirrahmanirrahim. Do elingo iki jamane wis tuwa, tuntunan agama do dianggep kuno, lakonono ajarane wali songo sing ra kersa aja nyocot aja ngina. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina daimatan bidawami ajarane wali songo warna-warna, zikir talil kirim donga lakonono, maca Quran lan solawat kulinak no, ziarah kubur aja nganti tilalek no. Allahumma salli wa sallim adadama fi ilmi lahi sholatan daimatan aku kemringet kok ora ana tisu. Kere malah jilbabku. Cie-cie sok baik cie. Sallu ala Nabi Muhammad. Tisune tak apa. Cah kene kok lumem-lumem to Mas. Ya Allah. Nanti kaya ora apa-apa le. Semoga-moga bojomu ayu. Rondo anak telu. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah monggo ngaji sarengan Muharraman. Mugi-mugi wonten bulan Muharram, bulan ingkang apik, bulan ingkang suci menika donga hajat kula panjenengan sami dipentampi didengarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mari kita meluruskan akidah kita, tauhid kita. Soale nopo? Teng bulan Muharram niku nyuwun sewu kathah wong Yogya sing kelangan Gusti Allah. Kathah dulur-dulure awake dhewe niku justru adoh kali Allah. Kula tak takon kali jenengan tiang pelosok kuning, malam siji Muharram alias malam siji Suro, teng Yogya niku nggon sing paling rame niku teng pundi? Parang Tritis. Kamu salah, Bro. Yang paling rame tempat ketika malam satu Suro di Yogyakarta itu adalah Parang Tritis. Mila kalau wingi kula pengajian satu Suro teng Sarekem sepi. Sepi. Lah kula takon, wah iki tobat iki mboten tobat. Balah kok sepi? Sami pindah ning Parangkusumo. Oh, masyaallah. Nggih, ternyata niku do jamasan teng mriko. Jamasan pusaka. Pusakane napa KSM? Napa niku KSM Kiai Singgol Modot? Ya Allah. Lah Bapak Ibu rahimakumullah, ada apa dengan parang tritis? Kenapa satu Muharram, malam satu Suro yang seharusnya malam yang luar biasa, kita masuk ke tahun baru yang seharusnya kita gunakan untuk introspeksi dan muhasabah, ittaqullaha wal tangdur nafsu ma qaddamat lighad, seharusnya kenapa justru kita banyak bermaksiat di malam itu? Kula duwe pengalaman tahun 2002, kula diajak kali jamaah kula teng taman siswa, jaman kula tasik mahasiswa, anggo Gus melu. Pundi? Parang tritis. Napa? Niki malam satu Suro. Tujuane napa? Ngalap berkah Kanjeng Nyi Roro Kidul. Carane pripun? Derek kungkum. Kula penasaran pengen ngerti. Kula begitu tugi parang tritis kebuak. Dari pintu masuk gapura parang tritis kok kebuak. Gogus mriki kungkum sing ndak sepi. Syaraté napa? Kudu wudo. Heh, aku. Nggih wudo. Lah kula mikir, aja. Ya lah gedhe nak aku, lah gedhe nakmu kan aku malu. Akhire kula nyang kula nganggo kathok cekak. Begitu kula nganggo kathok cekak, kula melu nyemplung niat kula mung pengin ngerti sak janjane karep iki apa to. 30 menit kula ning jero banyu, awak kula teng celekit. Napa dicokoti iwak? Lah kumbaten sing nganggo kathok dicokoti iwak, lah piye sing wudo? Gegek mentas malah ilang ninggo. Niate ngalah berkah malah kelangan manuk lah cilokon iku. Ini terjadi Pak di Yogyakarta niku nyuwun kae. Saya tidak memperolok-olok mereka. Kalau kemudian niate nguri-nguri budaya silakanlah mafi musyilah. Tapi kalau kemudian niatnya ngalah berkah Kanjeng Nyi Roro Kidul, ini masalah. Akidah kita terganggu. Maka saya bilang sama teman-teman Muhammadiyah, lah fungsine kula cedak le wong Muhammadiyah iki lak niki. Kenapa Muhammadiyah itu lahir di Yogyakarta? Karena Muhammadiyah dianggap gudangnya TBC. Napa niku TBC? Tahayul bid'ah khurafat. Persoalan bid'ah, Muhammadiyah berteriak dengan keras. Bid'ah, bid'ah, bid'ah. Tetapi ketika berkaitan dengan tahayul dan khurafat, kenapa tidak pernah teriak-teriak seperti Gus Miftah? Orang Jogja malah percaya kalau Bantul itu gempa bumi, maka itu karena akibat kemarahan Kanjeng Nyi Roro Kidul. Orang Jogja masih percaya kalau Merapi itu meledos, bor, ngoten niku. Lah jenengan ra kaget kula ngombene kapan? Kan aku butuh cara. Kae sing mburi kae ngopo kae? Kalau Merapi itu meledos, der. Orang Jogja masih percaya meletusnya Merapi itu karena kemarahan Mbah Petruk. Artinya apa? Tahayul dan khurafat di tempat kita itu masih luar biasa. Artinya apa? Ini medan dakwahnya NU dan Muhammadiyah. Bareng-bareng lah. Sing bongso kayak gini, kemudian kita sadarkan bareng-bareng. Soalnya apa nyuwun sewu? Zaman Bantul gempa bumi, listrik lah langsung mati nih kok. Gini apa mbak dan? Yeah. Mati listrik. Wong Bantul do Melayu ngalor. Sumani. Eh, apa? Tsunami. Wong-wong niku lho Pak, teng ring road niku nganti motor ngloncati ring road nganti wedine tsunami. Mereka bilang apa? Banyune wis tekan selokan Mataram. Ora usah tsunami ya selokan Mataram ana banyune. Iki sing pekok sapa ngono? Lho mlayu ngalor niku. Jam 5 sore ketika listrik itu sudah hidup, kula nyetel TV, Trans TV. Acaranya waktu itu reportase sore. Lah ono ibu-ibu penjual jamu gendong niku diwawancarai kali wartawan Trans TV. Bu, tadi ada isu tsunami, yang lain lari ke utara. Kenapa ibu tidak lari? Jawabane nopo? Dia jawab apa? Saya tidak takut dengan tsunami. Kenapa? Karena saya madep mantep derek Kanjeng Nyi Roro Kidul. Ya. Ini lah luar biasa, Pak. Eh, wong pelosok kuning jawaban sak janjane Nyi Roro Kidul niku wonten apa mboten? Sing jawab mboten ngertos niku mergo wedi. Arep ngomong ana rong tau ketemu. Arep ngomong rono gegek engko bengi diprimpeni, modar, modar. Kalau saya jawab tidak ada, kalau toh itu ada, itu setan. Wujudnya napa? Jin. Kenapa kita takut? Setan itu lah wujudnya wonten kalih, minal jin nanti wanas, dari golongan jin dan jun. Dan kalau Kanjeng Nyi Roro Kidul itu memang benar ada, nih, ini di nguyuh saya kuih. Lah tenan to kepoyoh-poyoh to. Jiji. Pengajian nang nganti kepoyoh. Mungkin anggap kiai apa ora bias. Itu kalau toh ada niku namung setan wujude jin. Sementara kedudukan manusia itu lebih mulia daripada jin. Kudu setan wujude jin gampang. Wacake ayat kursi wa ilah hukum ilahu ilang. Sing angel iku lak digodho setan wujude menungso. Jenengan maca ayat kursi jegengges. Bila jenengan digodho setan wujude jin amun diwaca ayat kursi carane pripun? Jikok kursine balang keteng dase setan. Ilang. Lah inilah akidah yang perlu kita luruskan, Pak. Enggak ada urusannya. Sampai begitu keramatnya bulan Muharram, bulan Syura. Ngapa to wong Jawa ngomong Syura niku Muharram Syura? Syura niku saking tembung Asyura. Hari ke-10 bulan Muharram. Ning wong Jawa ngomong Asyura niku angel ane ilang dadi Syura. Untung sing ilang ane, lak sing ilang rone. Masa ya, Bu. Aku rasa muni, guys. Lah, iki malah mau cedake asu barang. Aku wis ra muni malah mau pancing. Asyura. Sampai keramatnya bulan ini, coba perilaku-perilaku keseharian yang bisa kita lihat. Wong Jawa jarang sing wani ngrabeke anake teng bulan Syura, ora wani ewuh teng bulan Syura, ora wani ngunggahke polo omah teng bulan Syura, netake anak ning bulan Syura pindhan omah, seolah-olah menakutkan. Alasane napa? Napa jenengan ra wani ngrabeke anake teng bulan Syura? Lah, bulan Syura niku Kanjeng Nyi Roro Kidul ngunduh mantu. Lah kula melu ngunduh mantu ndak saingan karo Kanjeng Nyi Roro Kidul. Pertanyaan kula, kok ben taun Nyi Roro Kidul ngunduh mantu anake pira? Maka tahun 2008 saya diminta oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, zaman sok monten menterine Fadel Muhammad, saniki Bu Susi. Bian Fadil Muhammad, Gus, tolong saya dibantu sosialisasi gempa bumi dan tsunami di pantai selatan dengan menggunakan kacamata agama, dilihat dari perspektif agama. Kulo pengajian teng pantai Depok, contoh kau wong kuat teng pantai Depok nunggu kebak. Kulo ngomong ning dhuwur panggung, Bapak Ibu rahimakumullah, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidaklah satu musibah itu terjadi kecuali atas izin Allah. Artinya apa? Musibah apapun itu izinnya dari Allah. Jangan percaya dengan Nyi Roro Kidul. Dobos. Banyu segoro niku langsung munggah teng panten kok. Wut teng parkiran. Wong-wong Depok kabeh bengok-bengok. Nyi Roro Kidul ngamuk. Enten video ini mang delok. Nyi Roro Kidul ngamuk. Kulo ning dhuwur panggung bengok. Rasa wedi. Aku Miftah tanggung jawab. Yen Nyi Roro Kidul metu tak rabine. Aku. Ajarene ayu kok ngopo? Banyune segoro langsung balik. Ketoke Nyi Roro Kidul ra wani ketemu kulo. Dia takut terpesona dengan ketampanan saya. Balik. Wong kaya ngono kok dipercaya niku lho. Kejadian tahun 2008. Artinya apa? Itaqullah. Bulan ini tambahi takwane karo Gusti Allah. Jangan sampai akidah kita itu melenceng sedikit pun. Ingat, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Orang-orang yang masih percaya ada kekuatan lain dibandingkan kekuatan Allah, orang-orang seperti itu adalah orang-orang MTS. Napa niku MTS? Murtad tanpa sadar. Iki ngeri, Pak. Murtad tapi ra sadar, niki bahaya niki. Yang bisa memberikan manfaat, yang bisa memberikan madharat, sinten? Allah. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima. Kabeh niku urusane Allah. Ora lah kok Kanjeng Nyiro kidul. Kenapa kita percaya? Na'udzubillahi min dzalik. Ngapa? Eh? Wong aku nang kita kok kaget. Urung, kok ada episode kedua kaget meneh delok wae. Kapan rahasia delok wae. Malah nyekeli kuping saiki ngopo wong urung kok. Kuwi ngono ana pengajian SMS ning mburi iki lho lho HP-ne kroso gaya. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau kemudian kita melihat lembaran-lembaran sejarah, justru bulan ini Allah membuka pintu langitnya, Allah membuka pintu taubatnya, sehingga begitu banyak nabi dan rasul diterima taubat dan permintaannya oleh Allah, justru terjadi di bulan Muharram. Kita lihat dalam sejarah, nabi pertama namanya Adam. Adam punya istri namanya Salah. Istrinya Adam namanya Bu Adam. Adam dan Hawa melanggar perintah Allah. Fala taqrabu hadhihi syajarah. Akhirnya apa? Fazallahuma syaitan. Setan menggelincirkan Adam dan Hawa. Akhirnya apa? Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga. Adam dibuang ke ujung barat, ke negara namanya Mesopotamia. Siti Hawa dibuang ke timur, di satu negara namanya India. 200 tahun mereka saling mencari. Adam golek Hawa, Hawa golek Adam. Doa dan tobatnya Nabi Adam setelah 200 tahun diterima oleh Allah, itu terjadi di bulan Muharram. Dajjal 200 tahun dimulai dengan membaca selawat, ya Allah demi kemuliaan nama Muhammad yang tercantum di pintu surga, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pertemukan aku dengan istriku Siti Hawa. Langsung dijawab oleh Allah, Adam selamat, SMS Anda diterima. Itu terjadi di bulan Muharram. Genti iki sing nguyuh. Suwe-suwe jamaah entek mergo nguyuh iki, ya Allah. Cewek nggih. Nang yo ndodok wong wedok nguyuh ngadeg. Suarane sing ra nguwati. Kejadian Nabi Adam boten. Nabi Yunus dipangan iwak, Allah berkenan mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan, juga terjadi di bulan Muharram. Ada lagi wonten Nabi Yusuf dipenjara gara-gara dituduh memperkosa Siti Zulaiha, Allah berkenan mengeluarkan Nabi Adam dari penjaranya, itu terjadi di bulan Muharram. Nabi Yusuf, aku ngomong apa mau? Cangkemku salah. Oh, berarti kula men ngantuk pengajene men rampung mawon nggih. Ngomong, alah ngambek tak ajar kowe. Nabi Yusuf dikeluarkan dari penjara di bulan Muharram. Nabi Ibrahim dibakar Raja Namrud. Kulna ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Ibrahim selamat, terjadi di bulan Muharram. Nabi Nuh numpak perahu karena banjir bandang. Perahunya diselamatkan oleh Allah. Temangsang ning gunung, terjadi di bulan Muharram. Sinten malih, Nabi Dawud diberikan kekuasaan oleh Allah ketika perang mengalahkan Raja Jalut. Ah, Dawud iku namung tukang ngarit. Nyuwun sewu, diberikan kekuasaan oleh Allah, terjadi di bulan Muharram. Nabi Ayub lara nganti daginge entek, tinggal sisa tulang belulang. Oleh Allah disembuhkan penyakitnya, hanya terjadi di bulan Muharram. Arep ngopo? Nabi Musa ngelawan Fir'aun, melayu ketemu segoro. Allah ngasih solusi dengan lautan yang terbelah menjadi jalan, itu terjadi di bulan Muharram. Allah menciptakan pertama kali malaikat Jibril menjadi malaikat yang dicintai oleh Allah, itu penciptaan Jibril juga terjadi di bulan Muharram. Bahkan Allah berkenan menurunkan air hujan pertama kali ke muka bumi. Kena meneh. Itu terjadi di bulan Muharram. Kurang api apa tuh Allah karo bulan Muharram. Maka malam hari ini jenengan tebarkan amalan, tebarkan senyuman. Gampang, dimulai apa? Mintalah sama Allah sebanyak-banyaknya di bulan ini. Ketika pintu Allah dibuka untuk hamba yang pendosa, dibuka oleh Allah supaya hajatnya diterima oleh Allah yang Maha Kuasa. Dung, sing tenanan karo Allah. Jenengan duwe masalah napa mawon? Sing rondo-rondo njaluk bojo meneh pumpung bulan Muharram. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Ya Allah, menika bulan Suro, bulan Muharram, bulan ingkang sae. Donga kula mesti jenengan tampi. Kula pengin duwe bojo, ya Allah. Syukur-syukur kiai rambuté gondrong, ya Allah. Del, kowe jomblo, donga karo Allah. Ya Allah. Langsung Fadil amin. Amin. Aja ngenyek wong lemu lho. Iso lho bojone ayu. Iso ning ya rondo nak 15 gimana. Donga Del, ya Allah. Kula dereng ngertos bojo kula sinten, tapi jodoh niku urusane panjenengan mboten urusane menungso, mboten urusane calon maratua. Sinten mawon bojo kula apik miturut panjenengan ya Allah. Al-Fatihah. Mandi Dil. Tak dongake sejumlah-jumlahnya Fadil pasti akan berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman insyaallah. Saya membuktikan, Bu, bagaimana kemudian keajaiban bulan Muharram ini. Kenapa Allah buka seluas-luasnya? Jenengan duwe masalah apa mon, duwe masalah ekonomi, duwe masalah keluarga, duwe masalah anak. Ayo njaluk tenan bulan Muharram. Jangan dikaitkan dengan klenik. Wong Jawa klenike kebablasan kok. Contone ngeten. Kula niku akhire ngrabekke santri kula gara-gara napa? Wong tuane ora gelem ngrabekke. Gara-gara napa? Sing lanang wetone wage, sing wedok paing. Jarene dukune pati mriko, lak kula wong tuane ngrabekke niki, wong tuane bakal mati dhisik. Lah kula ya ngomong lak wong tua mati dhisik iki ya lumrah wong luweh tuwa. Dukun kok goblok iki kepiye ta aku. Akhire kula rabekke gara-gara wage karo paing. Lak wage karo paing geyeng iki ya hooh, lak wage karo wage ya gege. Wage karo kliwon, kewon. Wage karo legi, geli. Lah wong kaya ngono kok dipercaya? Ilmu weton niku boleh dipelajari, damel ilmu titen, tapi jangan diyakini. Ilmu titen mawon, oh mujadah ngene Gus Miftah teng pondok niku saben malam Minggu Paing. Dadi jamaah niku ora perlu diundangi saben malam Minggu Paing teko ning pondok Istiqomah. Napa Gus Miftah jiku Minggu Paing soal niku weton kula. Namung demel titen mawon. Lah kowe protes kok mboten weton kula, Gus? Emang kowe bojoku. Namung ilmu titen. Lah wong ilmu weton kok jenengan percaya ngrabekke anak ndelok ilmu weton. Semua hari pada hari pada prinsipnya bagus. Yaumul Jumati Sayyidul Ayam. Hari yang paling bagus itu hari Jumat. Kalau kemudian kita nganggo hitungan weton, ya wis ora apa-apa, tapi jangan terpercaya. Mesake anake Rasidur Rabi gara-gara wetone enggak cocok menurut wong tuwane. Kan aneh. Mbak, jenengan wetone napa? Akad lagi. Bu sinten namine? Bu Siti akad lagi. Tidak cocok hidup di air. Ya. Temeh mau diare. Sing bar nguyuh jenengmu sapa, Kang? Hah? Mas Suryanto. Mas Suryanto wetone napa, Mas? Supen modar we diluk meneh karo wetono lali. Wetan mau apa, Bro? Jumat Kliwon. Pak sinten namine? Purnomo. Purnomo Jumat Kliwon. Bojomu kudu papat ya. Lah wong kaya ngono dipercaya niku nalare saking pundi ngoten. Maka ini bulan untuk menegakkan akidah. Wes amalia sing apik mau dilakoni yaum atasua. Poso hari ke-9, Asyura hari ke-10. Lah iso nyontok kula poso Daud. Kula menak lemu ta? Bobot kula mbiyen 105 kilo. Kali Fadil niku meh padha kula. 105 kula. Kula kuru. Kuru niki mboten niat kula diet, tapi kula poso Daud kali Gusti Allah dibonusi kula kuru. Mbiyen bobote 105 kilo, saniki bobote 71 kilo. Mudun 34 kilo Dawud. Ora mangan sego, ngurangi gula. Mila ibu-ibu sing lemu-lemu niku pengen kuru gampang Dawud to. Lah jenengan agem Dawud, ada solusi yang kedua supaya ibu-ibu bisa kurus. Apa? Bojomu kon rabi meneh. Kuru kowe mesti. Mergo pikiran. 3 bulan kuru, 5 bulan stroke. Setahun modar tak kandhani. Lah wingi takoni kali Pak Sekjen PBNU, kula tawari mangan, Gus mangan pas Dawud ya Pak Kiai lho. Jenengan tak sik Dawud nggih. Soale kula niku nyuwun sewu, tirakat miturut wong tuwa kula niku sing abot poso. Wong niku lak gelem poso, insyaallah cangkeme mandi. Contone napa ula? Ula niku cangkeme luwih mandi daripada wedhus. Wedhus niku cangkeme ra mandi, soale apa sing dipikir mung panganan tok. Ula cangkeme mandi, soale ula niku nyuwun sewu mangan pisan poso sebulan. Mila kalih Allah dianugerahi jenenge upas. Mila kok jamaah pengajian teko ngaji ora kebagian snack nesu, kuwi berarti kelase kaya wedhus. Jenengan dicokot wedhus, kalih dicokot ula, kira-kira luwih bahaya pundi? Ula cokot wedhus paling mung dekok tok. Membekas untu. Napa wedhus cangkeme ora mandi soale ra gelem poso. Mila jenengan lak pengen cangkeme mandi mang poso. Pitik disembur ula, pitike mati. Wedhus sembur ula, weduse mati mandi. Wong ploso kuning disembur ula. Kaget. Uloy padake. Nang ndi kowe? Disembur ula langsung keboyoh ya apa? Wagu. Iki sese jamaah ente mergo keboyoh iki. Amalan-amalan seperti itu, 10 surah itu hari rayanya anak yatim. Wong ploso kuning masak sing enak suguhke cah yatim. Sing yatim Islam napa non Islam kabeh disuguh. Sing Islam mboten Islam diwene segor apa-apa. Jenengan pirsa Nabi Ibrahim nanti tegur kali Allah. Nabi Ibrahim kuwi lak dakwah nganggo panganan. Satu ketika Nabi Ibrahim niku masak enak, tangga teparo kabeh diundang, ayo do mangan. Tapi ana syarate, kudu nyembah Allah. Saben wong teko parani, eh rene. Are mangan, nggih. Nyembah sapa? Allah. Kono, gek nguntal, nggih. Teko meneh. Kowe ngopo? Ajeng melu maam Ibrahim. Nyembah sapa? Allah. Ya kono gek mangan. Ana wong teko. Ana ndi kowe? Kula badhe melu mangan. Nyembah Allah apa ora? Mboten. Rasa mangan. Ora nyembah Allah kok melu mangan. Nabi Ibrahim ditegur kali Allah. Ibrahim, ngapa wong kemok usir? Lah pripun? Mboten nyembah jenengan kok mosok melu mangan. Apa jawaban Allah kepada Ibrahim? Ibrahim, sing nyembah aku, sing ora nyembah aku kuwi kabeh kawulaku. Wong apik karo wong elek kuwi kabeh kawulaku. Sing nyembah aku karo sing nyembah ora nyembah aku, kabeh tak wenehi pangan bendino. Kowe iki ngopo menehi mangan pisane dadak kakean syarat. Seneng iki. Dadi lanjenengan duwe tangga anak yatim, senajan agamane beda mang apiki. Akhire bocah niki diparani kali Ibrahim, "Mas, Mas, apa Im? Wis melu mangan rapopo." Lah kok ngono? Aku ditegur karo Gusti Allah, gara-gara kowe ora nyembah Allah tak usir karo melu mangan. Ternyata karo Allah mboten pareng. Senajan to kowe ora nyembah Allah, kowe oleh melu mangan. Napa jawabane bocah niki? Lah ngono aku tak melu agamamu wae wong Allahmu apian. Allah e padake. Jadi nyuwun saya Pak, lah kula takoni tangga kula niku yatim Gus, tapi agamane mboten Islam. Diapi ira popo. Kita itu menyebarkan akhlak. Si Kanjeng Nabi niku ampuh mergo akhlake. Kanjeng Nabi niku apik karo wong apik, apik karo wong elek. Sing apik diapi, sing elek tetep diapi. Wis nguyuwe. Mila nih mau niki bulan suruh, ayo kabeh. Amalia napa Gus? Oke maca selawat. Oke maca Fatihah. Selawate napa? Macem-macem. Lah ijazah saking Habib Lutfi teng kula niku nariah. Mila santri kula niku narian wajib. Soale niku ijazah saking Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Sawaya-waya jenengan waca. Allahumma sholli shala dan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi dan halubil unqad wa tang fariju bil qurab. Coba napa? Wa tuqdo bihil hawaij. Lah wong Wahabi sing goblok kuwi ora paham seolah-olah selawat nariyah ki awake dhewe njaluk karo Kanjeng Nabi. Lah wong ora tau belajar nahwu. Wa tuqdo bihi al hawaij. Itu seolah-olah kita minta sama Rasulullah. Enggak. Niku maksudnya nopo? Dengan wasilah Kanjeng Nabi Muhammad, Gusti jenengan ngabulke hajat-hajat kula. Lah kowe radong kok sinaumu mung karo radio kok. Radio kan ono swara ora ono rupa. Sing ono swara tanpa rupa niku jenenge entut. Berarti sing mau guru karo radio gurune entut. Mondoke teng pundi Al-Ma'had Asilitiyah. Sengit aku. Al-Ma'had Asilitiyah. Mila lah ilmune kaya entut, entut niku sifate ndadek ke fitnah. Sing entut sapa, sing mambu sapa? Gara-gara entut okeh wong eyel-eyelan. Mila gara-gara ilmune kaya entut okeh wong sok bener dhewe nyalahke wong liya. Soale apa turune kurang bengi, dolane kurang adoh, kopine ora teko. Niku persoalane. Sing mburi kok bengok, piye ne cangkeme alus. Sallu ala Nabi Muhammad. Kurang banter, Dil. Sallu ala Nabi Muhammad. Lah ngono. Ya Allah. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita sandarkan hati kita hanya kepada Allah. Jenengan perso, kula nyekel tongkat. Kula niku nyekel tongkat mergo ngantuk, mergo kula kagian kegiatan. Bersandar dengan tongkat benda mati mohon rasane ayem. Rasane pewenak. Dah apa yen awake dhewe bersandar kepada Allah. Subhanallah. Sandaran karo tongkat niki lho, rasane wis kepewenak. Napa meneh yen awake dhewe niku bersandar hanya kepada Allah. Maka di dalam pengajian saya selalu sering menyatakan pendapatnya Ibnu Athaillah asalkan dari dalam kitab Hikam. Dia mengatakan apa? Ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsika. Apa kata Ibnu Athaillah? Tidak akan pernah terhenti satu permintaan ketika permintaanmu kamu sandarkan kepada Tuhanmu, dan tidak akan pernah mudah satu permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Jenengan tak kandani awakmu ki iso mergo digawe iso kali Kang Maha iso sinten Allah. Menungso niku sifate ora iso, sandangane ora iso. Allah niku sandangane iso apa-apa. Mergo Allah niku Maha kuwasa. Terberarti napa? Rumangsani awake dhewe ra iso, kudu semende karo sing iso. Buktine napa menungso niku ra iso? Dokter. Lah didelok sangka profesine, kudune dokter niku uripe paling dawa, umure paling akeh. Soale napa? Biasa nambani wong lara. Ning nyatane dokter ya mati. Dokter ki sakjane ora pinter tapi goblok. Buktine saben wong teko ditakoni. Dokter niku sing pinter mung siji, dokter hewan. Ora tau ditakoni langsung disuntik. Ora ana sapi teko-tekone sapi kuwi lara apa ora ana kuwi dokter e peko. Menungsane ora iso, Pak. Ora iso apa-apa. Lah didelok sangka profesine yen bener menungsa niku iso, kudune guru niku anake paling pinter. Soale napa? Guru niku gaweane minterke anake wong liya. Ning nyatane anake guru ya akeh sing goblok. Rai sabab. Lah didelok sangka profesine kudune banser niku omahe paling aman, soale biasa ngaman ke pengajian. Ning nyatane ya ana omahe banser sing kemalingan. Berarti apa menungso iki rasa apa-apa li? Yang didelok sangka profesine kudune banser niku anake paling akeh. Soale apa? Pus ape banter. Ning nyatane akeh banser sing ra duwe anak. Soale sing meneh anak niku Gusti Allah. Lah didelok sangka profesi ini kudune tukang bangunan niku omahe sing paling apik. Soale napa? Biasa ngapike omahe wong liya. Ning nyatane akeh tukang bangunan sing ra duwe omah. Cocok masuk wae kok. Ngaji Hikam enake kaya ngene padake. ora iso apa-apa wae dhewe iki sing iso niku namung Allah. Mila jenengan kudune senderane tenanan malah karo nyiroro kidul. Tongkat niki lho. Kuwe nak kula ngoten iki. Kula kan kula mergo boyok kula kesel dadi ngoten iki. Padahal kula wis seminggu ora ketemu bojoku lho kek boyoke lho ora lak bahaya to kuwi. Nah, senajan to bojoku ayu niku jarang temu kula. Mila begitu mulih langsung kula ngomong kali bojoku lho, "Bunda, jamak takhir." Aku ngomong. Wila sing ora ngaji balaghah radong ngono kuwi. Tadi nyuwun sewu. Lah jenengan takon niku seneng men to kalih tongkat niku Gus? Nggih. Niki wasiate terakhir almarhum Ki Entus Susmono sakderenge sedo. Tanggal 13 April kula ngaji kali Habib Lutfi teng Tegal peresmian masjid. Kula ngaji Habib Lutfi ngaos Ki Entus rawuh. Nah, begitu mantuk kula mampir teng daleme pertemuan terakhir kula kali Ki Entus niku. Niku lak jamae dhewe. Gus, jenengan bar sakit, nggih. Meh rampung teko. Soalnya pakai kodok. Alah nganggo cerewet bae. Gus Miftakan bar sakit. Nggih Pak Bupati pripun? Nggo tak wenehi tongkat. Lah damel napa? Nggih sandaran lak ngaji tulung jenengan nggo ben kula oleh pahala. Lah mergo lali lan jenengan ngarani kula nganggo tongkat gaya mboten. Ben sing menehi kula wonge sakniki sampun sedo oleh pahala ben kula ngaji tak gawa. Ben niki dadi jariyae Ki Entus. Niku sebulan sakderenge sedo. Dadi lak kula kali Ki Entus lak cedak banget. Sebulan pisan niku mara teng pondok belajar ngaji. Dadi sibuk-sibuk Ki Entus niku lak sebulan pisan niku mara teng pondok. Mila nyuwun saya begitu kalau dikabari jam 6 sore pas maghriban, Gus ndang tindak teng Tegal mawon. Nopo dulure jenengan niki lho jantunge mandek. Sing telepon kula sinten bojone? Lah pripun? Pun kula dongake muga-muga mari kula husnudzon kalih Allah. Niku ceritane sedina pengajian ping 5. Soale ajeng pilihan bupati to. Dasare kinus niku mun gelem maji. Bar pengajian sing nomor 4 niku kesel bardahar sirai mumet mutah-mutah ngerti-ngerti dodone sesek dibetok teng rumah sakit jam 7 kula jeng mangkat teng Salatiga bocah-bocah kula keng narian santri narian ndongake Ki Entus dugi Prambanan kula ditelepon Gus Ki Entus mun boten enten langsung ngajine kula batalke kula mangkat teng Tegal sing ngedusi nggih kula sing golekke nggon dikubur teng pundi nggih kula soalnya wis kaya kakang adi kaya mudulur karo guru karo murid. Niki kula nganggo tongkat niki niate namung niku. Lah gaya-gayaan ngopo aku gaya-gaya ra umum kok. Ning kula enggo supaya pahalane ngalir kagem Ki Entus dan itu pejuang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menciptakan wayang santri. Kuwi sing gawe Ki Entus. Kalake barang niki sing gawe Ki Entus. Kula jane mboten seneng akeh. Tapi sing mati ben oleh pahala. Malah kene tak peke. Lala cangkem cangkem. Wes daripada dadi pinah tak copote wae. Malah muga-muga lali. Pengajian sangune ra jelas kelangan akeh aku malah. Ngopi dhisik. Ngadang. Sangit. Alhamdulillah. Akhirnya ngopi juga. Sesuk iki lak wong mati ning wetenge ana kopi kuwi husnul khotimah. Soale malaikate ngerti, oh iki ngopi ben betah melek nggo bengi salat tahajud. Lah ngono kuwi. Mila lak bojomu pengin betah melek gawekne kopi, grujukno raine lak betah melek. Malah sing ngono Gus Miftah. Sandaran kale tongkat iki benda mati lho. Lah awake dhewe niki aneh sandaran kok kepada pejabat, ora gagas. Jenengan ampun seudon iki. Pondoknya Gus Miftah itu biasa didatangi pejabat. Gatot Nurmantio Panglima TNI, Badrotin Haiti Kapolri, Zulkifli Hasan Ketua MPR. Wes sinten mawon? Tidak pernah Tommy Soeharto Barbodo wingi, Mbak Titik sak piturute. Enggak ada kula urusan soal njaluk-njaluk kali pejabat izin kula. Malu. Kenapa kita punya Allah? Wis jangan mesem ta. Malah ngaji dhewe. Duwe Allah. Mbok sekali-kali jenengan tindak teng pondok niko. jangankan jaluk karo tamu, jamaah okay sakmono wong 7000 nganti 8000 kula niku ra wani ngetokke kotak infak. Isin kula. Karena apa? Kitab Hikam niku lak ngajari awake dhewe supaya nata ati. Sambatmu karo sapa Miftah? Karo Allah. Aja karo menungso. Lah awake dhewe iki ngajari jamaah men yakin karo Allah kok malah ngajari dremis. Yo ati-ati. Lho malah dremis kiai kan cangkeme malan. Yo engko berarti kesempatan ninggali wae. Yo ora apa-apa. Yen awakmu sering mangan bung raine gedhek, yo ora apa-apa. Maksud kula napa? Ini harus tegak lurus. Akidah tauhid itu enggak bisa ditawar-tawar, Pak. Soal hablum minannas kita fleksibel, tapi hablum minallah tegak lurus. Kula cara FPI takbir mesti ngono kuwi pisan. Nang mergo ploso kuning ora. Sallu ala Nabi Muhammad. Ah, cangkeme Fadil tonjo iki. Dan lho. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, yuk dikembalikan. Yang justru perlu kita lakukan adalah hijrah. Apa itu hijrah? Al-hijrah tu manhajar su. Wingi sebelum tahun baru Islam awai dhewe amaliyai elek. Yuk, masuk tahun baru Islam, sing apik. Wingi karo bojone rong basa. Saiki misuh-misuh. Ya basa. Karena basa itu butuh dibiasakan. Jenengan niku rong iso basa mergo rata ora biasa. Wong misuh mamon kudu biasa kok. Lara biasa misuh ya dawa panjang pendeknya enggak pas. Tajwidnya rapas, makrotnya rapas. Ora tau misuh, kleru. Lah kaya Gus Miftah fasih. Biasa matamu biasa ya. Ya Allah, ya Allah. Hijrah meninggalkan keburukan. Hijrahnya untuk apa? Fangkanan hijratu ilallah wa rasuli. Hijrahnya untuk apa? Mengibarkan bendera Allah dan bendera Rasulullah. Artinya apa? Semuanya diniatkan untuk Allah dan Rasulnya. Nabu, niku memperingati bulan suro ini penting kita beriku niku. Ngaten loh. Adanya kebaikan-kebaikan. Kenapa? Waltang dur nafsum ma qaddamat lighat wa taqullah. Takwane tambahi, sangune digoleki. Artinya sangune digoleki apa? Sangune mati, dalane mati niki lho. Piye carane awake dhewe waltang dur nafsum ma qaddamat lighat. Sangumu mati ki apa? Malah imane ilang karo nyiro kidul. Akidah ilang gara-gara pilpres dan lain sebagainya. Bon sing aku rakur mawon. Jadi insya Allah kalau itu kita lakukan bersandar hanya kepada Allah. Oh enteng. Uribe mesti ayem. Uribe ayem. Rumangsa aman dununge rasa tanda yen iman sabar sing ngkon sapa malah kaya ledek munyo ora kepenak kabeh tinakdir saking pangeran kabeh tinakdir saking pangeran sing banter ya Rasulullah fataya ci rotal alami ya hailal judi wal karami ya hailal judi wal karami yen uripe ayem matine kepenak. Lamun palastro ing pungkasane ora kesasar roh lan sukmane den kadang Allah swarga manggone utuh mayite si utuh. Kalih ngangen-ngangen hajati supaya ditampi kalih Allah. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabbi asyani wa daraji adfatayaji rotal alami. Imani ditambahi sing mantep. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi asyani wa daraji adfatayaji rotal alami. Ya uhailal juti wal karami, ya uhailal juti. Terakhir, uripe selamat, matine selamat. Ya Rasulullah, Allahumma alif baina qulubina ya Allah, wa aslih dhada bainina, wa najjina minal zulumati ila nur, wa jamil fasa ma'adhara minha wa ma'abadak, wa barik lana fi asma'ina wa absorina wa qulubina, wa tub alina innaka antat tawwabur rahim. Uripe selamat, matine selamat. Uripe selamat, matine selamat. Uripe selamat, matine selamat. Uripe selamat, matine selamat. Uripe selamat, matine selamat. Allah, uripe selamat, matine selamat. Uripe selamat, matine selamat. Rabbana atina fi dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matine selamat, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Benjam setengah telu, pengajiannya pun rambung. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aturi binjang tanggal 12 Oktober pengawasan teng pondok milad dikrul hofilin yang ke-6 teng pondok pesantren ora aji. Mugi-mugi dipun paringi kegiatan saged rawuh sesarengan. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.